Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yumiddin. Tapi kita masih pada kaedah yang ketiga dari kaedah-kaedah tentang sifat-sifat Allah SWT, yaitu sifat Allah SWT tanqasimu ila kismaini, thubutiyah wassalbiyah. Dan telah beliau jelaskan tentang apa ini maksud dengan sifat thubutiyah, yaitu sifat-sifat yang Allah SWT tetapkan bagi dirinya, baik yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran maupun yang tersebutkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wajib bagi kita untuk menetapkan seluruh sifat-sifat Allah SWT yang telah Allah SWT tetapkan ataupun yang telah ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah kita lewati dalil dari nas dari Al-Quran yang menunjukkan tentang hal ini, karena ini adalah merupakan bentuk keimanan kepada Allah SWT, merupakan bentuk keimanan kepada Alkitab, Al-Quran, dan demikian pula merupakan bentuk keimanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan, wa ammal aqlu فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلَ وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ غَيْرِهِ فَوَجَبَ إِثْبَاتُهَا لَهُ كَمَا أَخْبَرَ بِهَا. Dimohon kepada seluruh santri yang tidak duduk di dekat orang tuanya untuk maju ke depan. Jazakumullah khairan. Insyaallah dengar. Yang tidak dekat walinya ke depan sini. Biar tidak ribut. Wa amal aklu adun dalil secara akal, yang menunjukkan tentang wajibnya bagi kita untuk menetapkan sifat-sifat yang Allah SWT tetapkan bagi dirinya atau yang telah ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Falian Allah Taala akhbara biha, maka sungguhnya Allah SWT telah menghabarkan biha tentang sifat-sifat tersebut. An-nafsihi, tentang dirinya. Allah SWT telah mengabarkan sifat-sifat yang bahasanya Allah SWT tersifati dengan sifat tersebut. Fahuwa a'lamu biha min ghairih. Dan Allah SWT lebih mengetahui tentang sifat-sifatnya dibandingkan selainnya. Wa asdaku qila wa ahsanu haditha min ghairih. Dan Allah SWT adalah maha benar ucapannya dibandingkan ucapan selainnya. Fawajaba isbatuha lahu kama akhbara biha. Maka wajib untuk menetapkan sifat-sifat bagi Allah SWT sebagaimana Allah SWT telah menghabarkan tentang sifat-sifat tersebut. Min ghairi taraddudin, tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan. Allah SWT mensifati dirinya memiliki kedua tangan. Kita tetapkan Allah SWT lahu yadain hakikatain. Allah SWT memiliki sifat jari jemari. Kita tetapkan tanpa ada keraguan. Mengapa? Dikarenakan Allah SWT menghabarkan tentang dirinya. Qala fa inna taradduda fil khabari innama yata'ata hina yakunu al khabaru sadiran mimman yajuzu alaihil jahlu awil kadibu awil iyu bihaisu la yafsahu bima yuridu wa qulu hadhil uyub thalasa muntani'ah fi haqqillahi azza wa jal fa wajaba qabula khabarihi ala ma akhbara bihi. Maka sungguhnya keraguan-raguan, kebimbangan fil khabar terhadap suatu berita, suatu penghabaran, innama yata'ata hina yakunul khabaru sadiran miman yajuzu alihil jahlu awil kadibu awil iyu. Hanya saja memungkinkan suatu khabar ini, seorang bimbang akan khabar tadi, manakala khabar tersebut muncul datang dari orang-orang yang memungkinkan dia, orang yang jahil atau dusta ataupun al-iyu, dungu. Dari sisi dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Ini tiga sebab yang menyebabkan suatu khabar ini apa? Diragukan. Manakala yang menghabarkan dia kemungkinan apa? Jahil ataupun dusta ataupun tidak pandai di dalam mengungkapkan, di dalam menyampaikan khabar. Sehingga khabarnya, beritanya diragukan. Wa kullu hadhil uyub thalatha mumtani'ah fi haqqillahi azza wa jal. Maka tiga aib ini, kejahilan, kedustaan, dan mengangkat mula kedunguan, ini apa? Tertiadakan pada diri Allah SWT. Fa wajaba qabula khabarihi ala ma akhbara bih. Sehingga wajib untuk menerima khabar yang Allah SWT khabarkan sebagaimana ya Allah SWT menghabarkannya. Ini tentang sifat-sifat yang datang di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, yang Allah SWT mensifatkan untuk dirinya. Maka tadi harus kita tetapkan, karena ini penghabaran berita dari Allah SWT. Dan Allah SWT maha mengetahui, maha jujur, tidak mungkin apa Allah SWT dusta, dan demikian pula ternafikan al-iyu. Qala wa hakadha naqulu fima akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anillahi ta'ala. Dan demikian pula kita nyatakan terhadap khabar-khabar, berita-berita yang telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang diri Allah SWT. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'lamun nas bi rabbih. Mengapa kita harus menerima khabar berita yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang diri Allah SWT? Dikatakan beliau fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'lamun nas bi rabbih. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mengenali Allah SWT. Wa asdaquhum khabaran. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling jujur di dalam memberikan berita, di dalam memberikan khabar. Wa ansahuhum iradatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ansah, yang paling menginginkan kebaikan untuk umatnya. Sehingga manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat menginginkan kebaikan kepada umatnya, tidak mungkin akan memberitakan dengan suatu berita yang tidak benar. Wa afsahuhum bayanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling fasih, yang paling jelas di dalam memberikan penjelasan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam utia jawamiul kalim, dengan ucapan yang singkat jelas memiliki makna yang luas. Fa wajaba qabula ma akhbara bihi ala ma huwa alaih. Sehingga manakala kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian keberadaannya, maka wajib kita untuk menerima khabar-khabar, berita-berita yang beliau alaihi salatu wasallam khabarkan sebagaimana apa yang telah beliau khabarkan. Manakala beliau mengkhabarkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki suatu sifat, maka kita harus menerimanya. Ini dalil-dalil secara akal tentang kewajiban kita untuk menetapkan sifat-sifat ats-tsubutiyah, baik yang datang di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan was-sifatus salbiyah. Kemudian yang kedua tentang sifat salbiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat salbiyah? Ma nafaha Allahu subhanahu an nafsihi. Sifat-sifat yang Allah SWT nafikan dari dirinya. Jadi sifat salbiyah ataupun sifat al-manfiyah, sifat-sifat yang Allah SWT nafikan dari dirinya. Fi kitabihi aw ala lisani rasuli sallallahu alaihi wasallam. Baik sifat-sifat al-manfiyah tersebut yang tersebutkan di dalam Al-Quran maupun yang disebutkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Wa kulluha sifatu naqsin fi haqqihi. Dan seluruh sifat-sifat yang Allah SWT nafikan, seluruhnya adalah sifat yang tidak sempurna pada haknya Allah SWT. Qala kal mauti wan naumi wal jahli wan nisyan wal ajzi wat ta'ab. Contoh dari sifat al-manfiyah ataupun salbiyah, kal maut, sifat kematian. Demikian pula naum, tidur, wal jahl, jahil, tidak tahu, wan nisyan, lupa. Sebagaimana yang telah kita lewati, lupa bimana dhuhul an syai'. Wal ajz, sifat lemah, wa ta'ab, dan sifat capek. Ini diantara contoh sifat-sifat yang Allah SWT nafikan. Yang tentunya dari sifat-sifat al-manfiyah yang dimaksudkan di situ adalah apa? Menetapkan lawannya, kebalikannya dari kesempurnaan. Karena tujuan dari menafikan suatu sifat adalah isbat kamaludid, menetapkan kesempurnaan dari kebalikannya. Seperti Allah SWT sini menafikan al-maut, berarti menetapkan sifat al-hayah, al-kamilah. Wan-naum, menetapkan sifat al-qayyumiyah Allah SWT. Wal-jahl, berarti apa lawannya? Al-ilm. Wan-nisyan juga apa kebalikannya? Al-ilm. Al-ajiz, lawannya apa? Al-quwah ataupun al-qawi. Dan demikian pula at-ta'ab. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan fayajibu nafyuha anillahi ta'ala lima sabak. maka wajib untuk menafikan sifat-sifat salbiyah dari diri Allah SWT. Sebagaimana telah lewat. Karena Allah SWT menafikan dari dirinya. Ma'a isbati diddiha ala wajhil akmal. Bersamaan menetapkan kebalikannya ala wajhil akmal. Dari sisi yang lebih sempurna. وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا نَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ نَفْسِهِ فَالْمُرَادُ بِهِ بَيَانُ انْتِفَائِهِ لِسُبُوتِ كَمَالِ دِدِّهِ لَا لِمُجَرَدِ نَفْيِهِ. Dikarenakan sifat-sifat yang Allah SWT nafikan dari dirinya, فَالْمُرَادُ بِهِ, maka yang dimaukan dari penafian sifat tersebut, bayanun tifaihi, menjelaskan bahasnya Allah SWT ternafikan, tertiadakan, tidak tersifati dengan sifat tersebut. Lithubutika malididdih, dikarenakan tetapnya bagi Allah SWT kesempurnaan dari kebalikannya. La limujaradi nafyih, bukan semata-mata penafian. Mengapa bukan semata-mata penafian? Li'anna nafya laisa bikamal. Illa ayatadhammana ma yadulu ala kamali alal kamal. Dikarenakan semata-mata penafian ini bukan suatu kesempurnaan. Sampai pada penafian tersebut terkandung padanya perkara yang menunjukkan tentang kesempurnaan. Yaitu dengan menetapkan kebalikannya, lawannya. Kemudian disebutkan di sini alasan mengapa penafian semata ini bukanlah suatu kesempurnaan sampai adanya penetapan kebalikan dari yang dinafikan. Wa dzalika li'anna an-nafya adamun wal adamu laisa bi syai' fadlan ayakuna kamalan. Alasan yang pertama dikarenakan penafian ini adam, suatu yang tidak ada. Namanya ditiadakan, tidak ada. Dan suatu yang tidak ada ini apa? Bukan sesuatu. Lebih-lebih untuk dikatakan dia sempurna. Ada saja tidak. Maka bagaimana akan dikatakan sempurna? Sehingga an-nafy al-adam atau an-nafyu adamun wal adamu laisa bi syai' fadlan ayakuna kamalan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wali anna nafya qad yakunu li adami qabiliyatil mahal. Wali anna nafya qad yakunu li adami qabiliyatil mahal lahu fala yakunu kamalan kama law qulta al jidaru la yadlim. Alasan yang kedua, mengapa di dalam menafikan harus ditetapkan lawannya, kebalikannya, bukan semata-mata penafian, li'annan nafya, dikarenakan penafian semata, qad yakunu li'adami qabiliyatil mahal. Bisa jadi memang kondisinya tidak menerima. Tidak bisa disifati dengan suatu sifat. Fala yakunu kamalan, sehingga tidak sempurna. Karena kondisinya Allah tidak menerima, tidak bisa disifati dengan suatu sifat. Fala yakunu kamalan, sehingga dia bukan suatu yang sempurna. Contohnya sebagaimana kama laukulta aljidar la yadlim. Tembok itu tidak berbuat zalim. Ini sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna, karena tembok emang apa? Tidak bisa berbuat zalim. Ini makna apa? Adam qabiliyatil mahal. Karena dia memang apa? Tidak bisa disifati. Kemudian alasan yang ketiga, waqad yakunu lil ajzi anil qiyami bih fa yakunu naqsan. Waqad yakunu lil ajzi anil qiyami bih, dan terkadang sesuatu dinafikan dikarenakan li ajzi ada milkiya mibih, dikarenakan ketidakmampuan dan dia tidak bisa melakukannya. Fayakunu naqsan, sehingga ini suatu yang kurang, suatu yang tidak sempurna. Contohnya kama fi qawli syair kubailatun la yaqdiruna bidhimmatin wala yadlimuna an-nasa habata khardal. Kubailah, kabilah suku yang kecil. Sini ditasgir. Kubailah dalam rangka wadham, celaan, bukan dalam rangka pujian. Layak diru nabi zimmatin, tidak melakukan pengkhianatan bidhimmah pada suatu tanggungan. Wala yadlimunan nasa habata khardal, dan demikian pula kabilah yang kecil ini dia tidak melakukan kedzaliman kepada manusia sedikit pun. Tidak melakukan kedzaliman. Nah, tapi mengapa tidak melakukan kedzaliman? Dikarenakan tidak mampu. Sehingga apa? Ini dikarenakan apa? Ketidakmampuan untuk melakukan kedzaliman. Sehingga ini bukan suatu yang terpuji. Berbeda manakala dia mampu untuk melakukan kedzaliman dan dia tidak melakukannya. Ini baru terpuji. Sehingga sayangnya apa? Kabilah yang kecil ini tidak melakukan kedzaliman dikarenakan apa? Tidak memiliki kemampuan. Sehingga dinafikan kedzaliman dari kabilah yang kecil ini. Sehingga ini bukan suatu kesempurnaan. Wa qalu akhar, dan ucapan penyair yang lain, lakinna qaumi wa in kanu dawi hasabin laisu minasyarri fi syai'in wa in hana. Akan tapi kaumku, meskipun mereka memiliki hasab, memiliki keturunan nasab yang tinggi, darah biru, memiliki apa? Keturunan yang mulia. Laisu minasyari fi syai'in, tidak sedikit pun melakukan kejelekan. Wa inhana, meskipun dihinakan, meskipun direndahkan. Mengapa kaumku di sini apa? Tidak melakukan kejelekan sedikit pun meskipun direndahkan, padahal nasabnya apa? Nasab yang tinggi. Dikarenakan tidak memiliki kemampuan. Sehingga ini celaan. Berbeda manakala dia apa? Memiliki kemampuan, maka ini sesuatu yang terpuji. Sayangnya di sini dinafikan dari sesuatu dikarenakan li adami atau li ajzihi anil qiyami bih, dikarenakan dia tidak mampu untuk melakukannya. Qala misalu dzalik, contoh dari sifat al-manfiyah. Qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal hayyi alladhi la yamut. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa tawakkal, dan bertawakallah alal hayy, kepada yang maha hidup, yaitu Allah SWT. Perintah untuk bertawakal kepada Allah SWT yang maha hidup. Alladzi la yamut, yang Allah SWT tidak mati. Syaitnya di sini dinafikan al-maut. Maka beliau katakan fannafyul maut anhu yatadammanu kamalu hayatih. Maka menafikan kematian dari diri Allah SWT terkandung di dalamnya penetapan kesempurnaan kehidupan Allah SWT. Misalun akhar, contoh yang lain, qauluhu ta'ala wala yadlimu rabbuka ahada. Wala yadlim, dan tidaklah Allah SWT Rabbmu berbuat dolim kepada seorang pun. Allah SWT menafikan dari dirinya adzulm, sehingga Allah SWT tidak sedikitpun berbuat kezaliman kepada siapapun. فَالنَّفْيُ ذُلْمِ أَنْهُ يَتَضَمَّنْ كَمَالُ أَدْلِهِ. Maka menafikan kezaliman dari diri Allah SWT terkandung di dalamnya penetapan kesempurnaan keadilan Allah SWT. Misalun salis, contoh yang ketiga, qaulu ta'ala wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu, dan tidaklah Allah SWT liyu'jizahu, dilemahkan dari suatu pun, fis samawati wala fil ard, di langit-langit maupun di bumi. Di sini Allah SWT menafikan dari dirinya al-ajiz, ketidakmampuan. Fannafyul ajizi anhu yatadammanu kamalu ilmihi wa qudratihi. Maka menafikan al-ajiz, ketidakmampuan dari diri Allah SWT, terkandung di dalamnya penetapan kesempurnaan ilmunya Allah SWT dan kemampuan Allah SWT. Walihada qala ba'dahu, oleh dari itu Allah SWT menyebutkan setelahnya, setelah ayat yang di atas, innahu kana aliman qadira. Sungguhnya Allah SWT maha mengetahui dan maha mampu. Qala li'annal ajiza sababuhu immal jahlu bil asbabil ijad wa imma kusurul qudra anhu. Dikarenakan ketidakmampuan, sebabnya imma dikarenakan kejahilan, bi asbabil ijad, tentang sebab-sebab di dalam penciptaan, wa imma ketidakmampuan tersebut sebabnya adalah karena keterbatasan kemampuan. Falikamali ilmillahi ta'ala wa qudratihi lam yakun liyujizahu syai'un fis samawati wala fil ard. Maka dikarenakan kesempurnaan ilmunya Allah SWT dan kudrahnya Allah SWT, Allah SWT tidak terlemahkan dengan suatu pun yang ada di langit-langit maupun di bumi. Walau bihadal mithal alimna anna sifat as-salbiyah qad yatadhamman aktsaru min kamalin. Maka dengan contoh yang terakhir ini, contoh yang ketiga, Allah SWT menafikan dari dirinya sifat al-ajiz, alimna, kita mengetahui bahasanya sifat as-salbiyah, sifat yang Allah SWT nafikan dari dirinya, terkadang terkandung di dalamnya aksar min kamalin, kesempurnaan yang banyak. Seperti tadi awal dinafikan al-ajiz, menetapkan kesempurnaan ilmu dan kudrah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita selesai dari kaidah yang ketiga.